warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Indragiri Hulu, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Bupati. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati beserta Ibu dan seluruh rombongan, Bapak Kades, alim ulama, para kiai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang besar tak diimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibu-ibu apa kabarnya, sehat? Bapak-bapak sehat? Kalau sudah sehat bapak, ibu pun insyaallah sehat. Amin. Judul kita malam ini adalah Tabligh Akbar menyambut bulan suci Ramadan. Apa yang perlu kita siapkan? Inilah yang akan saya sampaikan pada malam hari ini. Menyambut Bapak Bupati, yang perlu dipersiapkan adalah tenda. Menyambut Bapak Bupati dan rombongan, yang perlu disiapkan adalah lampu. Dipasang lampu nih sampai tembus ke langit ketujuh. Tahu semua orang di mana tempat acara karena lampu. Ini persiapan luar biasa. Bagaimana cara menyambut Bapak Bupati beserta rombongan? Pasang umbul-umbul. Apakah menyambut bulan Ramadan juga disiapkan lampu? Iya, pakai lampu. Kalau tidak gimana masak sahur? Ini yang akan kita kaji malam ini insyaallah. Maka saya batasi ada 5 hal yang perlu kita siapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah bertaubat nasuha. Karena kita ini semuanya banyak dosa. Ada orang yang tak berdosa? Ada orang gila, anak bayi baru lahir, sama orang tidur. Makanya ibu kalau mau tidak berdosa, tidur. Rufi'al qalamu an salasatin. Ada 3 orang yang diangkat pena, malaikat tidak mencatat. Anis sabi hatta yahtalim, anak kecil sampai akil baligh. Anis naim hatta yastayqiz, orang tidur sampai bangun. Anil majnun hatta yafiq, orang gila sampai sembuh. Makanya kalau nanti ada jamaah yang tidur, jangan dibangunkan, karena dia memang tidak mau berdosa. Sampai kita pulang, kita biarkan dia tidur. Jadi selama kita hidup nih kita banyak dosa. Ustaz Somad ada dosanya? Ada. Apa dosanya? Membelakangi bapak-bapak. Mohon maaf saya bapak ibu. Apa salah Ustaz Abdul Somad? Oh banyak sekali. Berapa orang yang sakit hati gara-gara tak dikasih foto? Banyak dosa. Oleh sebab itu maka di bulan Syakban menjelang Ramadan kita pun taubat nasuha. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang beriman, tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah taubatan nasuha. Bagaimana cara taubat nasuha Pak Ustaz? Mandi taubat. Maka bapak yang belum mandi, mandilah. Ibu yang sudah mandi bagus, tapi belum mandi taubat, mandi taubat. Gimana cara mandi taubat Pak Ustaz? Mandi taubat basah semua dari ujung rambut sampai ujung kaki. Basah semua. Macam mandi wajib, maaf. Ya. Di mana mandinya? Di kamar mandi bisa. Kalau di rumah tak ada, numpang kamar mandi masjid. Di sungai Pak Ustaz afdal, apalagi kalau di sungai Japura di jembatan itu. Itu kalau turun ke bawah mandi di situ bukan cuma dosanya hilang, orangnya hilang sekalian. Niatnya Pak Ustaz, saya niat mandi taubat karena Allah Subhanahu wa taala. Mana yang dulu basah Pak Ustaz? Terserah. Kalau pakai gayung kaki duluan. Kalau salto ke kolam kepala duluan. Yang penting basah semuanya. Bagaimana kalau kami tidak bisa mandi Pak Ustaz? Kenapa? Karena sudah diponis dokter. Ibu, jangan mandi. Kalau kena air mati. Maka bagi yang tak bisa mandi, wudu. Wudu pun tak bisa, Pak Ustaz. Tayam, ambil tanah, cium, tak ada bau kencing-kucing, letakkan di atas koran atau nampan atau tampah, lalu kemudian ditepuk sekali. Tiup, diusap ke wajah sekali. Habis itu tepuk lagi, pukul, tiup, lalu kemudian debunya dibagi tiga. Sici, loro, telu. Yang ini bagian bawah, yang dalam bagian atas, yang ini sini. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Tidak pakai kumur-kumur. Nampak diambil debu. Itu bagi yang tak bisa. Mana tahu ada saudaranya sakit di rumah sakit, kasih tahu sama dia, kamu mesti taubat nasuha. Setelah itu solat sunat taubat. Usolli sunnatat taubat rak'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bacaannya sir apa jahar? Sir. Allahu akbar kabirah walhamdulillahi kasirah wa subhanallahi quwwatu wa asila. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim. Sampai waladdallin amin. Habis itu ayat terserah. Baca ayat yang paling panjang. Qul huwallahu ahad. Kebetulan itu cuma yang dia hafal. Tak ada lain apa boleh buat. Ma min muslimin yuznibu dzamban. Kalau ada orang silap salah buat dosa, summa yatathahhar, mandi. Summa yusalli rak'ataini, salat sunat dua rakaat. Summa yastaghfirullah, minta ampun kepada Allah. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Bagus tengah malam. Ibu, bapak bangun. Bapak bangun tengah malam. Usolli sunnatat taubat rakaatain lillahi ta'ala. Habis itu salam. Astaghfirullah. Istrinya nanya, Mas nangis kenapa? Ingat. Ingat apa, Mas? Ingat mantan. Habis periuk belangam lah ya. Bukan ingat mantan, ingat dok. Ingat dosa, apa pula ingat dodol. Ingat dosa, dosa kita ini banyak. Ilahi ilas tulil firnausi ahla. Ya Allah, aku tak layak masuk surga jannatul firdaus. Wa la aqwa ala naril ja'imi. Aku juga tidak kuat mau masuk neraka. Kau ku masukkan ke surga, aku tak layak masuk surga. Kalau gitu kau masuk neraka lah, neraka pun aku tak kuat. Jadi kau mau masuk mana? Dhunubi mis lu'adadir rimali. Dosaku sebanyak pasir di pantai. Fa innaka firullam bil azimi. Tapi aku yakin ampunanmu lebih besar daripada dosaku, ya Allah. Kita ini semuanya orang banyak dosa. Sedangkan bapak moyang kita Nabi Adam aja banyak dosanya. Makanya doa dia Nabi Adam yang selalu kita baca, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Payah ceramah bagi tiang eh? Nah, baru nampak mana ibu ini. Kenapa tak dari tadi, Pak Ustaz? Tiang ini kan dikasih untuk dipakai. Kalau tak dipakai nanti mau bazir, kata dia. Dan ojo di gua. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, ini taubat yang pertama. Tapi jangan sangka setelah istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, utang lunas. Utang tidak lunas, apalagi utang replanting. Oleh sebab itu maka ini penting. Bagi yang belum taubat, bertobatlah. Kapan taubat? Sekarang juga. Jangan tunda-tunda taubat. Tapi jangan sekarang, dengar dulu ceramah ini sampai habis. yang pula pulang ke rumah. Permisi Pak Ustaz, ke mana? Mau taubat. Tidak ada jalan lain selain taubat. Ustaz, dosa saya ini banyak Pak Ustaz. Apa dosa kamu? Semua sudah saya lakukan. Allah bukakan pintu taubat insyaallah. Mudah-mudahan Allah menerima taubat kita semua. Istighfar banyak-banyak. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Yang panjang. Astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada lagi yang lebih panjang Pak Ustaz? Ada. Allahumma anta rabbi la ilaha anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mustata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa abulaka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Namanya sayyidul istighfar. Harus satu napas Pak Ustaz, enggak boleh disambung. Jangan satu napas mati. Saya enggak hafal Pak Ustaz, mudah nyarinya. Tulis di Google sayyidul istighfar, enter. Habis itu cetak di warnet, printer. Print, tempel di mana tempat yang paling sering dilihat? Di dodos, tempel situ. Mana yang paling sering dilihat? Ibu-ibu di mana tempel? Tempel dekat kompor. Sambil masak. Allahumma anta rabbil anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mustata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu. Alhamdulillah kami nikmatika ana ya wa ni dzambi fa'firli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Insyaallah 10 kali ibu lihat tulisan itu pasti hafal, saya jamin. Pagi sekali, siang sekali, malam sekali, 10 hari berapa kali? 30 kali pasti hafal. Enggak juga hafal 10 hari copot bakar. Masukkan ke teh. Minum TBC insyaallah. Nah, kita ini banyak dosa, maka kita mesti tobat pada Allah. Saya enggak ada dosa. Saya enggak pernah lupa. Saya tak ada silap. Ketika engkau berkata engkau tidak ada silap, engkau tidak ada lupa, engkau tidak ada silap, saat itu engkau sedang salah, silap dan lupa. Oleh sebab itu maka dosa kepada Allah Ta'ala. Bagi yang punya uang bisa umrah. Labbaik Allahumma labbaik. Saya bawa jamaah umrah bulan Januari, setahun sekali saja. Sampai ke Makkah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Datang orang Jawa, Ustaz kasar sekali. Tengok ni orang Jawa lembut. Labbaik Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata la wal mulka la syarika la. Tidur semua jemaah. Langsung saya ambil mikrofon biar saya yang gantikan. Labbaik Allahumma labbaik. Jadi kalau saya suaranya keras, jangan sakit hati supaya jangan tidur, itu maksudnya. Nanti kalau saya tiba-tiba bertakbir Allahu Akbar, itu bukan ngajak perang, artinya jangan tidur. Ya kayaknya kalau ada nampak kawan sebelah udah agak-agak ngantuk, takbir Allah. Nah, jadi yang pertama yang kita lakukan menyambut bulan Ramadan ini adalah taubat. Apa pula tahu? Oh, makan. Ada orang ini makan aja. Ustaz makan dia makan. Ustaz sholat dia makan. Ustaz ceramah pun makan. Bapak ibu sekalian, kita harus tahu. Bagi yang di hadapannya ada makanan, silakan ibu makan. Silakan makan bu, silakan. Wih sentek. Insya Allah. Pripun kapare bapak ibu, api. Alhamdulillah. Moko-moko amal saiki diterima Allah SWT. Amin. Sukih kabeh insya Allah. Wapik tenan insya Allah. Saya enggak tahu, yang penting diaminkan aja semua. Nah, yang pertama nih taubat. Apa syarat taubat? Tiga syarat taubat. Yang pertama, an-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati. Aku menyesal Pak Ustaz. Aku menyesal Pak Ustaz. Menyesal apa? Menyesal melihat bini orang. Kata yang laki-laki. Yang perempuan juga gitu. Aku menyesal Pak Ustaz. Menyesal kenapa? Menyesal menjadi pelakor. Pengganggu laki orang. Yang laki-laki senior, senang istrior. Makanya ibu jangan manggil-manggil saya, Ustaz tengok sini, jangan. Saya fokus kepada laki-laki semua. Jadi yang pertama ini kita taubat nasuha. Nasuha artinya bersih, tidak ada noda. Itulah mengapa Ustaz Abdul Somad pakai baju yang putih, bersih, tidak ada noda. Tapi jangan dilihat di tengkuk. Saya tadi waktu makan hati-hati betul, makan di samping Pak Wakil Bupati. Takut ini cabainya jatuh ke baju. Pelan-pelan makan. Kira-kira kalau cabainya jatuh ke baju, langsung saya sapu, berserak cabai. Kalau cabai berserak di baju, beranikah saya ceramah pakai baju bercabai? Tidak. Adakah ayat yang mengatakan cabai itu najis? Ya ayyuhallazina amanu innal cabai. Sesungguhnya cabai itu najis. Tidak ada. Cabai bukan najis. Tapi kenapa Ustaz Somad berhati-hati betul? Malu dilihat Bapak Kades bajunya bercabai. Malu dilihat ibu-ibu bajunya bercabai. Kalau malu menghadap manusia karena baju bercabai, apalagi menghadap Allah dengan membawa dosa. Oleh sebab itu bersihkan. Bersihkan semuanya. Setelah itu barulah kita menghadapi Ramadan. Ini banyak orang mau Ramadan membersihkan rumah. Bersih, sebersih-bersihnya. Tapi badannya masih berdosa. Ada orang Ramadan membersihkan masjid. Masjid kita Alhamdulillah, Masjid Al-Ikhlas namanya. Bersih. Ustaz tahu dari mana? Dari luar saya lihat bersih. Kamar mandinya bersih. Ustaz tahu dari mana? Kelihatan dari luar. Dalamnya juga insyaAllah bersih. Amin. Nah, penting membersihkan diri. Tapi jangan lupa, ada yang lebih penting lagi. Muka sudah bersih. Tangan sudah bersih, kepala sudah bersih, kaki sudah bersih, tapi batin belum bersih. Maka kita berdoa, Allahumma ja'alni minat tawabin, waja'alni minal mutatahirin, waja'alni min ibadika salihin. Saya ceramah ini dibagi tiga. Yang pertama ceramah, yang kedua jawab pertanyaan, tulis di kertas, yang ketiga doa. Biasanya saya diundang di tempat-tempat lain itu, kata sambutannya sampai 7. Kata sambutan dari RT, kata sambutan dari RW, kata sambutan dari Kades, kata sambutan dari Kadus, kata sambutan dari Ibu Dharma Wanita, kata sambutan dari Bapak Bupati, kata sambutan dari pemasang umbul-umbul. Sampai 7. Tapi di SP4 langsung diwakili oleh Pak Kades. Saya mewakili semuanya, langsung selesai. Kadang kata sambutan sampai jam setengah 12. Begitu jam setengah 12 baru dipersilakan. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA. Saya pun tausiah. Bismika Allahumma ahya wa amin. Tapi malam ini Masya Allah langsung dipotong sama Pak Kades. Selesai. Saya pun heran kok berani Pak Kades memotong tausiah Pak Bupati. Rupanya Pak Bupati sudah nyuruh selesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi ingat ceramah saya ini 5 saja. Ada penceramah itu yang bisa dia ceramah ngalor ngidul ngetan, semua dia bahas dari mulai Donald Trump sampai Donald Bebek. Saya tak pandai, saya fokus saja 5. Habis yang 5 ini langsung saya jawab pertanyaan-pertanyaan. Sing iso dijawab, sing ora iso, yo apa boleh buat. Yang kedua, setelah bersih kepada Allah, maka kita minta maaf kepada manusia. Itu yang disebut dengan silaturahim. Ini malam ini sebetulnya ini malam silaturahim. Andai tidak dibuat acara di SP4 ini, maka saya tidak bisa minta maaf pada Pak Wakil Bupati. Alhamdulillah malam ini saya jumpa, bisa salaman dengan Pak Wabupa, bisa bersalaman dengan Bapak Kapolsek, bisa salaman dengan Bapak-Bapak Polisi, bisa salaman dengan... Banyak dosa kita sama Pak Polisi, berapa kali kita enggak pakai helm? Berapa yang STNKB, PKB belum bayar pajak? Berapa yang SIM-nya sudah mati? Nah, inilah masanya minta maaf. Minta maaf Pak, kemarin SIM itu belum juga diurus. Kalau bisa maafnya selanjutnya Pak. Jangan ditilang juga lagi. Nah, aturan tidak bisa dirusak dengan maaf. Oleh sebab itu minta maaf silap dan salah. Ada jamaah kita ini cara minta maafnya mantap. Bagaimana caranya? Dia undang tetangga-tetangga semua, dia kasih makan. Makan. Setelah makan kasih minum. Habis minum makan semangka, makan jeruk, makan dodol, makan wajik. Habis itu baru kata sambutan dari sahibul bait. Sekarang kita menyambut bulan suci Ramadan. Maukah Bapak Ibu memaafkan kami sekeluarga? Tentu tetangga sudah makan kenyang. Mau. Nah, itu saya ajari cara minta maaf. Nanti besok kumpulkan. Jangan menyiksa anak yatim. Ini banyak juga yang ngundang anak yatim mau bulan puasa keduri, disuruh anak yatim datang jam 5. Maghrib jam 6.30. Satu jam setengah ngapain? Suruh baca Yasin 3 kali. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Sampai sudah hadis, anak yatim dah mulai senyum mau habis. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilayhi turja'un. Sadaqallah. Belum, 2 kali lagi. Begitu sudah selesai Yasin 3 kali, sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Belum tahlilnya. Akhirnya suruh tahlil. Jam 6.30 anak yatim pun pingsan. Bukan dapat pahala, itu menyiksa anak yatim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Nyia-nyiakan menyiksa anak yatim. Oleh sebab itu kalau mau menyambung tali silaturahim, buat tablik akbar seperti malam ini. Alhamdulillah. Tadi ketika dipanggil qori, berikut ini kita dengarkan bacaan Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Al-Mukarram Ustaz. Ustaz apa tadi? Ustaz Syahril MAG. Saya tengok yang mana orangnya Syahril MAG. Rupanya kawan saya satu kelas dulu di Madrasah Aliyah Nurul Falah Air Molek. Kami bertiga di sini satu kelas. Saya, Ustaz Syahril, Ustaz Saidina Umar. Tiga itu satu kelas. Sama-sama di Air Molek, sama-sama tinggal di asrama, sama-sama tamat tahun 1996. 22 tahun yang lalu kami satu kelas. Andai tidak dibuat acara malam ini, kami tidak bersilaturahim. Akhirnya saya pun bersilaturahim dengan Ustaz Syahril, bersilaturahim dengan Ustaz Saidina Umar, bersilaturahim. Beliau nelpon saya, assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Bisa ceramah ke Pondok Gelugur? Oke, okay, I'm coming. Insya Allah saya datang. Lalu saya pun datang. Rupanya tidak di Pondok Gelugur, di daerah sekitar Pondok Gelugur. Akhirnya tadi di pesantren Nurul Huda, lalu kemudian hari ini sini, besok subuh di Pranab, besok siang di Teluk Kuantan, besok malam di Simanyilinyang. Besok malam baru kami pulang. Tapi nama saya tetap Ustaz Somad, jangan panggil Ustaz Toib. Pagi tadi di Medan di Angkatan Laut. Habis dari Medan naik pesawat ke Simpang 3. Dari Simpang 3 naik helikopter ke Japura. Saya heran kenapa diturunkan di Japura, kenapa tak langsung saja ke SP4. Pilotnya bingung, di SP loro iki, SP4 nanti. Rupanya dia tidak sembarangan turun. Dia harus ada tempat turunnya. Tak dapatnya tempat turun, turun di Japura. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan silaturahim kita ini menjadi baik insyaallah. Silatu menempelkan, silatu menghubungkan, silatu mengeratkan. Rahim, maaf, maaf, maaf. Rahim, kantong janin dalam perut perempuan, tempat anak itu namanya rahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka kita silaturahim lagi. Siapa yang paling mulia di antara kita ini? Bukan yang Melayu, bukan yang Jawa, bukan yang Batak, bukan yang Minang. Inna akramakum indallah. Yang paling mulia di sisi Allah atqakum. Yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Melayu jangan kau sangka engkau lebih mulia. Melayu tidak lebih mulia, dia hanya lebih cepat. Loh kok iso lebih cepat? Nek wong Melayu nek melaku iku lambat. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, oleh sebab itu maka kita ini semua sama di hadapan Allah. Antara orang Melayu, orang Jawa, orang Minang, orang Batak, hampir tidak ada beda wajahnya, sama semua. Hidung pesek, rambut lurus, kulit sawo matang agak busuk. Tapi kalau bapak ibu pergi haji umroh, di samping Ka'bah baru kelihatan makhluk itu macam-macam. Pandang ke sebelah, putih seperti telur ayam dikupas. Pandang sebelah kiri, seperti tempat masak telur ayam. Begitu, siapa yang lebih mulia di sisi Allah? Apakah yang putih atau yang hitam? La farqa bainal arabi wal ajam, tak ada beda antara yang Arab dengan non-Arab. Wa la farqa bainal abdiyadi wal aswad, tidak ada beda antara yang kulit putih dengan kulit hitam. Kullukum min Adam, semua kamu dari Adam. Wa Adam min turab, Adam dari tanah, diciptakan dari tanah, kembali kepada tanah. Maka kita pun silap salah, minta maaf. Siapa yang paling banyak salahnya? Man kasura kalamuhu kasura sabtu. Siapa yang paling banyak salahnya? Siapa yang paling banyak ngomongnya? Dialah yang paling banyak keliru dan salahnya. Di antara kita ini semua, siapa yang paling banyak salahnya? Semuanya senyum. Mau bilang ustaz lah yang paling banyak salah. Karena saya yang paling banyak ngomong dari tadi. Saya ngomong jam 8.15 tadi. Sekarang sudah jam 9 kurang 15. Sudah 30 menit saya ngomong. Cepat betul jam di sini. Sudah 30 menit saya ngomong. Yang saya sampaikan dua. Ngomong, ngomong, ngomong. Banyak silap, banyak salah. Makanya selalu saya sebelum ceramah selesai, saya minta maaf. Demikianlah tausiah ini saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang tidak berkenan di hati, maukah Bapak Ibu maafkan saya? Maaf. Belum lagi, ini baru contoh aja. Mau cepat aja dia selesai. Janji kita kan 5. Ini baru 2. Sici, loro, telu, papat, 5. Baru 2. Yang 2 ini adalah minta maaf pada manusia. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pas ibu-ibu, assalamualaikum Ustaz. Tadi berapa banyak ibu-ibu mau minta salam. Ada juga orang ketika yang mau salam orang tua dia gini. Pas anak gadis. Ini enggak betul. Mamin muslimaini, ada dua orang muslim. Yang tatiani, berjumpa. Wayatasofa'ani, berjabat tangan. Illa ghufira lahuma, Allah ampunkan dosa-dosanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Wakil Bupati, maafkan silap salah. Bapak Kades, maafkan salah. Bapak Kapolres, Bapak Kapolsek, Bapak Polisi, Bapak Tentara, kawan-kawan, sahabat-sahabat dari Banser, maafkan silap salah. Pokoknya sejak hari ini kita plong ya. Oke, tapi hutang masih ayah, nanti kita bayar insyaallah. Begitu. Baru ibu-ibu juga begitu. Makanya habis sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak boleh salaman selesai sholat. Siapa yang enggak apa-apa. Sebelum sholat salaman boleh. Selesai sholat salaman boleh. Yang enggak boleh sedang sholat salaman. Allahu Akbar. Assalamualaikum Pak Abu. Itu baru enggak boleh. Terus saya sholat, kata Imam Nawawi. Ini yang ngomong bukan Abdul Somad, Imam Nawawi. Imam Nawawi, imam dua mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i, Imam Nawawi. Meninggal tahun 676. Kalau sebelum sholat dia belum salaman, sebelum sholat gak ada salaman, selesai sholat baru salaman, itu namanya mustahab, dianjurkan. Tapi kalau sebelum sholat sudah salaman, selesai sholat dia salaman lagi, bagus, menyambung tali silaturahim. Selesai 16 pertemuan di kampus, habis UAS, ujian akhir semester, datang mahasiswa mau salaman. Ustaz, mau dipegang takut berdosa, enggak dipegang bonus. Akhirnya saya ginikan langsung. Pas saya pegang, kena ujian. Astagfirullah. Alhamdulillah. minta ampun kepada Allah. Ini saya tidak pernah belajar di Mesir, saya tak pernah belajar di Maroko, saya tak pernah belajar di Mekah. Bagaimana cara salaman gini? Dari mana Ustaz belajar? Dari Mahabharata. Namaste, acha acha, khoch khoch hota. Tum sana biarka. Payah kita ngomong sama orang India. Antara iya sama tidak, semuanya sama. Acha. Acha. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah malam ini bukan sekedar malam pengajian, tapi kita juga saling maaf memaafkan menjelang datangnya bulan suci Ramadan insyaAllah. Apakah bapak ibu maafkan saya? Alhamdulillah. Yang ketiga, apalagi yang kita siapkan untuk bulan suci Ramadan? Kita siapkan duit. Siapkan duit untuk apa? Nanti di bulan Ramadan kita masak kolang-kaling. Nanti masak goreng pisang, masak pulut, maka duitnya sediakan dua kali lipat. Kalau yang biasanya menyiapkan uangnya 1, 2, 3 juta, di bulan Ramadan siapkan 5 juta. Bu, ini 5 juta, kasih sama istrinya. Nih, alhamdulillah, Mas baik sekali untuk sodako. Di rumah berapa orang? Suami, istri, anak, 4 orang. Masak 8 bungkus. Loh, kok wakeh tenang nih Mas? Yang 4 kita makan, bagi ke anak yatim 1, fakir miskin 1, masjid 1, orang jompo 1. Di sana ada anak yatim, bapaknya sudah meninggal, antar. Yang ngantar kolak ke rumah anak yatim itu ibu, jangan bapak. Nanti kalau bapak yang ngantar ternyata maknya cantik, berantem, batal puasa. Bapak ini pun asal jam 5, mana kolaknya biar saya antar. Ustaz kalau ceramah harus detail sampai ke teknik operasional. Jangan sampai nanti ngadu jamaah, lapor sama Ustaz Sayyidina Umar. Ustaz Sayyidina Umar, Ustaz Somad jangan diundang lagi ke SP Papat. Bawa masalah, iku musibah, iku uang. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini penting. Kalau mau sedekah bulan Ramadan, sedekahnya jam 6 sore, kolaknya diantar jam 6. Supaya apa? Supaya 6.30 sama-sama makan. Ini banyak orang sekarang sekedekahnya lain. Jam 6.30 dia makan kolak, untuk anak yatim jam 10.30. Pulang sholat tarawih, wis warak. Piye iki Mas? Gua apa ora gua? Antar ke rumah anak yatim. Akhirnya anak yatim pun makan kolak jam 10.30. Dia pun makan asam mak, wis mangan ae. Jam 10.30 dia makan, jam 11 dia sakit perut, jam 12 mencret, jam 1 mati. Dibawa ke pematang rebah. Diperiksa sama dokter, wah sudah tak ada harapan. Akhirnya diotopsi sama Pak Kapolres. Diperiksa, meninggal dunia, penyebab kematian kok kolang-kaling. Kan dari awal tadi ceritanya kolang-kaling, jangan dirubah. Akhirnya meninggal. Gara-gara apa? Gara-gara sedekah yang tidak tepat sasaran. Oleh sebab itu sedekah, minta ampun kepada Allah, sudah. Nyambung silaturahim, maaf, sudah. Ini nomor 3 sedekah penting. Saya 4 tahun di Mesir. Orang Mesir itu sedekahnya, Bu, Masya Allah, luar biasa. Ini di masjid, di depan masjid mereka pasang tenda, tenda kayak gini. Satu bulan enggak dibuka-buka. Di bawah tenda itu ada meja, meja satu panjang, kiri sama kanan kursi panjang. Jam 6 sore makanan sudah siap. Anak Indonesia waktu zaman saya kuliah di Mesir 2.400 orang. Kalau sudah jam 6 sore tidak ada lagi yang di rumah, semuanya pindah ke kemah. Buka gratis. Hari pertama ayamnya dipotong 2. Orang Mesir itu motong ayam 2 kali, sici loro. Ayam cuma dibagi 4. Bukan macam tempat kita, ayam tuh. Ustaz nyindir tempat makan tadi ya? Tidak, mohon maaf Pak Haji. Saya orangnya ustadz yang tidak pandai nyindir-nyindir. Ini kita secara umum, termasuk di rumah saya. Rumah saya motong ayamnya kecil-kecil. Kadang pas kita makan, kita pun ragu. Ini ayam apa kata? Begitulah di rumah-rumah makan, kalau pas cincang ayam kecil-kecil. Kalau Mesir enggak, dua kali potong. Dengar ceramah saya, jangan tersinggung. Karena saya termasuk ustadz yang tidak pandai sindir-menyindir. Saya kalau ngomong to the point, langsung aja. Karena saya pernah diminta nyindir, ustadz tolong sindirkan ustadz. Masalah apa? Masalah orang yang sudah sodakoh, minta lagi uang sodakohnya balik. Karena ada orang kaya, nyumbang 300 juta ke masjid, akhirnya orang masjid beli semen, beli kerikil, tapi uangnya diminta balik. Saya diminta ceramah. Siapa yang minta sedekahnya lagi, maka dia seperti anjing yang menjilat muntahnya kembali. Selesai pengajian, datang pengurus masjid. Mohon maaf Pak Ustaz, yang mau disindir gak datang malam ini. Sejak itu saya tak mau disindir-nyindir. Pokoknya kalau ada yang mau, langsung mana dia orangnya. Ini orangnya Pak Ustaz, panggil sini. Kenes dilo. Langsung to the point. Saya mau bicara empat mata sama kamu. Kata dia, jangankan empat Pak Ustaz, tiga pun bisa. Apa namanya? Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT. Hari kedua daging. Di Mesir itu tiga kali ganti-ganti tiga hari. Hari kedua daging. Dagingnya dipotong besar-besar. Macam sabun telepon. Ingat ibu sabun telepon. Besar. Cuman orang Mesir ini gak pandai masak kayak kita. Gak tahu dia santan. Disiram air. Bawang bombay. Tomat. Daun sop. Sama seledri. Sama pil-pil aswad. Pil-pil cabai aswad hitam. Pil-pil aswad jintan hitam. Gak enak, tapi habis, lapar. Besar-besar. Hari ketiga ikan. Bukan macam tempat kita. Tempat kita daging tuh diiris tipis. Macam rautan. Pedasnya minta ampun. Makan sehari mencret dua hari. Hari ketiga ikan. Ikan, ikan, ikan. Ikannya tak dipotong. Di Mesir itu tak ada orang potong ikan. Ikan besar-besar, satu ekor ikan. Mesir tidak kaya seperti Saudi Arabia. Mesir biasa seperti kita. Tapi semangat bersedekah luar biasa. Oleh sebab itu Bapak Ibu, siapkan budget untuk sedekah. Tadi saya lihat ada kotak yang dibawa. Mana kotak tadi? Itu kotak harus diawasi. Jangan-jangan udah ada yang membawa lari. Ini Ustaz Su'uzon ini. Saya bukan Su'uzon. Sekedar waspada saja. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Jadi Bapak Ibu, harta yang disedekahkan inilah yang akan menolong. Ustaz Somad, Masjid Al-Ikhlas itu murni swadaya masyarakat. Berdiri, tegak berdiri. Tanah masjid ini Pak Ustaz, 8 hektar ditanami sawit, 4 kapling. Wah, luar biasa. Ustaz kok tahu datanya dari mana? Ada di www.sploro.sppapat.com. Ada itu data di internet. Sehingga masjid bisa independen. Tapi jangan merasa senang dulu. Karena keperluan kita juga lebih banyak. Uang dari masjid bisa buat MDA, berdiri sekolah-sekolah MDA. Alhamdulillah, tenang kita. Saking banyaknya duit orang SP4, sampai gak ada lagi tanah, cuma semua di semen. Zaman dulu orang rumah aja tanah, di SP4, semen. Keramiknya sampai manjat-manjat ke gitu. Sampai WC pun pakai keramik. Luar biasa. Mudah-mudahan rezekinya melimpah ruah insyaallah. Apa kata malaikat kepada orang yang bersedekah? Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah, kasih ganti ya Allah, beri dia ganti ya Allah, beri dia ganti ya Allah. Orang yang bersedekah dimintakan malaikat supaya beri ganti. Tapi orang yang tidak mau bersedekah, Allah Maha Adil, dikirim Allah juga malaikat. Apa kata malaikat? Allahumma ati mumsikan talafa. Orang yang tidak mau bersedekah, beri dia kebinasaan. Siapa yang belum bersedekah, beri dia kebinasaan. Nah, keluarkan duit, keluarkan, keluarkan, keluarkan. Mana panitia? Sebarkan kota. Yang tak ada kota, kresek. Tapi kawan-kawan dari banser supaya menjaga satu kota satu banser, satu kota satu banser. Kita khawatir nanti dibawa ke tepi-tepi sawit. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, siapa dulu yang mewakafkan tanah Masjid Al-Ikhlas? Siapa dulu yang bersedekah batu kerikil? Siapa dulu yang bersedekah keramik? Siapa dulu yang bersedekah? Itulah yang akan mendapatkan balasan setimpal, dan dia akan mendapatkan sodakoh jariah mengalir mada mati sama watu wal ar. Selama langit terkembang, selama bumi terhampar, maka balasan pahala takkan pernah berhenti. Nih, bapak yang duduk dari tadi, ibu yang duduk dari tadi, siapa yang mewakafkan tanah ini? Kalau dia masih hidup di dunia ini, mengalir rahmat dan barokah. Kalau dia sudah meninggal dunia, dilapangkan Allah kuburnya. Amin. Selama kita ceramah di sini, selama kita tausiah di sini, besok sholat subuh, habis subuh sholat zuhur, habis zuhur sholat asar, habis asar sholat maghrib, habis itu anak-anak ngaji, habis itu sholat isya, habis itu ada pengajian, mengalir tidak pernah putus. Adapun tanah yang luas, punya kebun sawit sejauh mata memandang, tapi setelah meninggal dunia tidak pernah diwakafkan, disedekahkan, entek kabeh. Habis. Bapak kalau meninggal, nah ini cerita meninggal nih. Bapak kalau meninggal, maka ibu mendapat setengah harta, disebut dengan harta gono gini. Apa arti gono gini? Kau begono, aku begini. Itu diatur oleh negara dengan macam-macam. Nikah tahun berapa? Tahun 2000. Meninggal tahun berapa? 2018. Berapa lama berumah tangga? 18 tahun. Selama 18 tahun dapat apa aja? 10 kapling sawit. Berapa harganya? Hitung sendirilah. 2 miliar. Maka dibagi 2. Almarhum dapat 1 miliar. Istri dapat 1 miliar. Banyak yang tersenyum kan? Dapat 1 miliar. Lalu apakah istri dapat lagi? Ya, dari bapak almarhum punya 1 miliar tadi, istri dapat lagi 1/8 karena ada anak. Kalau tidak ada anak, dapat 1/4. 1 miliar 1/8, 125 juta. Tambah 1 miliar, maka ibu mendapat 1 miliar 125 juta. Yang 25 juta masukkan ke salon, naik pipi kan. Dagu Joda Akbar, hidung abad kejayaan. Rambut sinetron Korea. Masya Allah. Masih ada di tangan berapa? Pura-pura gak tahu. 1,1 M. Yang 100 juta belikan Kawasaki Ninja. Untuk apa? Nikah sama Brownies, Brondong Manis. Tinggal 1 M masukkan ke bank, sebulan dapat bunga bank, duit riba. Habis itu jalan-jalan sore sama suami baru. Pegangannya kencang. Suami baru nanya, mana makam suamimu yang dulu? Tak bisa lagi menunjuk pakai tangan. Sedangkan kau, hai bapak-bapak, dimati makan cacing tanah. Banyak yang tertawa kan? Begitulah mereka nanti naik motor tuh ketawa. Apa yang pernah kau sedekahkan, itulah yang akan kau bawa menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan gara-gara ceramah ini bapak gak mesra lagi. Nanti pulang dari sini, mas mau mangan, mas Arab mangan apa? Jangan tanya-tanya. Aku sudah tahu kenapa kau baik selama ini. Rupanya kau mendapat 1,1 miliar. Jangan gitu. Ini kan kita cerita, karena banyak suami sama istri sekarang gak mau cerita mati. Kalau sudah suaminya nanya, Adinda, kalau abang mati nanti gimana? Jangan cerita mati, jangan cerita. Mati jangan takut, mati adalah resiko hidup. Berani hidup, berani mati. Takut mati jangan hidup, takut hidup mati saja. Oleh sebab itu maka cerita mati ini, jangan gara-gara saya cerita mati lalu bapak ibu bawaannya mau mati aja. Mas, jadi Arab golek brondolan, wis kita mau mati aja. Jangan, tetap semangat, tetap besok manen, tetap menanam sawit. Tujuannya apa? Supaya duit banyak, sugih, supaya bisa bersolawat. Karena orang yang duit banyak yang bisa bersolawat. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Yang bisa bersolawat hanya orang yang punya duit. Kalau tak punya duit, mana biasa dia berselawat? Mikrofon tak hidup. Kenapa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Maka yang ketiga yang perlu disiapkan adalah duit. Siapkan duit, duit, duit untuk bulan suci Ramadan, bukan untuk masak kolak banyak-banyak, bukan untuk masak cendol banyak-banyak, bukan untuk mubazir, tapi untuk bersedekah pada fakir miskin, anak yatim dan masjid. Nanti kalau pas salat tarawih, sebelum kita sholat tarawih, kita dengarkan dulu kultum dari Al-Mukarram Ustadz Syahril MAG. Begitu pas kultum, lewat kota. Duitnya siapkah? Kasih sama anak 50 ribu, nanti masukkan kota. Masuk. Sekarang banyak orang ketika lewat kota, responnya macam-macam. Pas kota lewat, ada istilahnya, silahkan. Nah, silahkan. Ada lagi pas kota lewat, nampak kotak dari jauh, pura-pura turu. Begitu sudah lewat. Ada lagi jurus yang ketiga, begitu kotak lewat, pura-pura sakit perut. Kalau bapak enggak percaya omongan saya, nanti lihat waktu kotak lewat. Nah, kotak lewatkan lagi. Maka siapkan sedekah. Yang keempat, apalagi yang disiapkan menyambut Ramadan, beli Quran yang ada terjemahan dan tajwidnya. Sekarang banyak orang punya Quran, tapi tajwidnya enggak ada. Kita lupa sudah, nun mati berjumpa dengan qaf. Mama, mama, mama. Mbok, mbok, mbok. Apa hukum nun mati ketemu dengan qaf? Qafnya lari di kanan nunnya. Mati. Ustaz Syahril masih ingat karena dia qori. Saya tidak ingat. Min qablikum. Oleh sebab itu maka beli Quran yang ada tajwidnya. Idgham merah, iqlab hijau, ghunnah coklat, qalqalah nampak. Oleh sebab itu maka beli Quran yang bagus. Besok pergi ke air molek, beli Quran yang bagus. Harganya berapa? 300 ribu. Harga sepatu berapa? 500. Padahal untuk alas kaki dari tai ayam. Ini neraka, ini dirimu. Antara neraka dengan dirimu tidak ada dinding. Quran inilah dindingnya. Tapi Quran tak pernah kau baca. Melihat Quran seumur hidup cuma 3 kali. Pertama ngelihat Quran waktu mau nikah, ini maharnya. Yang kedua ngelihat Quran waktu kesambet diganggu setan. Ketiga waktu mau sakaratul maut, enggak mati-mati. Dibuka kan, mati kontan. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran. Enggak pernah dibuka sampai mati, tunai. Bukan begitu cara muliakan Quran. Kita tadarus Al-Quran. Nah, baca, baca bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Allamal Qur'an. Khalaqal insan. Kita pun senang mau bawa minuman ke masjid, dilihat visi. Enggak ada lagi orang mengaji sekarang. Makanya nanti banyak yang masuk surga itu flash disk, CD, karena orang tidak lagi baca Quran. Alhamdulillah di SP4. Tadi saya sangka tadi itu CD itu, rupanya orangnya atau live. Anak-anak kita, Qamarun, Qamarun, Qamarun sidnan Nabi, قمر وجميل وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل. Itu saya sangka mereka kaset tadi, rupanya orang langsung nyata. Maka anak-anak bapak ibu suruh latihan sama mereka. Islam tidak menghilangkan seni. Seni, yang punya seni suara ikut, tapi yang suaranya macam kambing ditarik jangan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Ustaz, yang perempuan-perempuan ini boleh gak ikut qasidahan, ikut nasyid? Silakan. Tapi katanya suara perempuan aurat Pak Ustaz. Suara perempuan itu aurat kalau mendesah-desah, sehingga membangkitkan nafsu orang yang error. Itu gak boleh. Makanya kalau ada orang salah sambung jangan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dimana ini SP Papa? Boleh minta nomor? 0813. Itulah yang sebab kena kena santer itu. Tegas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana nih SP4? Boleh nanya, salah sambung. Itu kan suara mendesah-desah. Jadi suara ibu itu haram kalau mendesah. Kami nyanyi Pak Ustaz. Nyanyi religi boleh. Apa salahnya? Nyanyi religi, enggak apa-apa. Marhaban ya nur. Tidak salah. Atau lagu nasyid, bila Israel datang memanggil. Setelah ibu nyanyi lagu bila Israel, tiba-tiba ada seorang laki-laki berkata, Bu, waktu aku mendengar lagu Israel tadi, aku bernafsu. Kalau ada laki-laki bernafsu mendengar lagu bila Israel, tolong ikat biar saya bawa malamnya. Oleh sebab itu Islam tidak menghilangkan darah seni. Makanya nanti kalau ada hari besar Islam, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, Tahun Baru Hijrah, jangan sekedar ceramah saja, tapi adakan lomba nasyid, lomba marhaban, lomba barzanji, lomba seni Islam, lomba azan, lomba imam. InsyaAllah anak-anak pasti ramai. Lebih ramai daripada sekarang. Ramai anak-anak. Kenapa? Nunggu pengumuman pembagian hadiah. Ini penting untuk syiar kita. Sehingga nanti anak yang juara satu itu yang azan. Pemenang juara satu dipersilakan azan selama sebulan berturut-turut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sehingga yang muazzin itu yang anak muda yang suaranya lantang. Sekarang kadang di masjid-masjid orang-orang tua azan. Allahu Akbar. Dia yang azan, kita yang khawatir. Ini nampaknya salah keratul maut, ini tak lama lagi. Bapak yang muazin yang tersinggung Pak. Kemarin dekat rumah saya tersinggung, mati langsung. Saya sudah ceramah pas 60 menit. Di mana-mana saya ceramah 60 menit. Sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Rupanya rahasia itu sudah bocor di SP4. Dikasih mereka 3 botol. Paksa 3 jam ceramah. Pertama taubat nasuha, yang kedua sambung silaturahim, yang ketiga bersedekah, yang keempat siapkan Quran, yang kelima apa lagi? Yang kelima ramaikan masjid. Karena banyak masjid-masjid pas malam pertama ramai, malam kedua ramai, malam ke-20 semifinal. Oleh sebab itu maka terus ramaikan masjid. Alhamdulillah. Ambil gambar ini dari atas, ambil gambar ini dari kanan, ambil. Insya Allah orang akan bertanya, di mana tadi malam ceramah? Di SP4. Syukran, makasih Pak Kades. Wah, tebal nih Pak. Wah, ketenan. Maka yang kelima, ramaikan masjid-masjid insyaallah. Disortir dulu, kalau ada yang sama-sama mirip-mirip ambil, serahkan ke Ustaz Nawir.